Konsultasi Syariah. Salat sunnah qobliyah maghrib. Pertanyaan: adakah salat sunnah qobliyah maghrib? Ada sebagian masjid ketika maghrib adzan langsung iqamah. Alasannya karena tidak ada qobliyah maghrib. Apakah benar? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama berbeda pendapat apakah ada anjuran salat qobliyah maghrib ataukah tidak dianjurkan. Ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, dianjurkan melakukan sholat qobliyah maghrib. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Ibnu Hazm al-Zahiri. Mereka berdalil dengan beberapa hadis berikut. 1. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qabla sholatil maghrib, qala fi tsalitsah liman syaa." Yang artinya, salatlah sebelum maghrib. Beliau katakan tiga kali, dan pada yang ketiga, beliau mengatakan, bagi yang mau. Karena beliau tidak suka kalau umatnya menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menceritakan kebiasaan para sahabat ketika sudah masuk waktu maghrib. Kami dulu di Madinah, saat muadzin beradzan untuk salat maghrib, mereka para sahabat senior saling berlomba mencari tiang-tiang, lalu mereka salat dua rakaat. Sehingga ada orang asing yang masuk masjid untuk sholat, dia mengira bahwa sholat maghrib telah dilaksanakan karena saking banyaknya yang melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Sungguh aku melihat para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam yang senior saling berlomba mengejar tiang-tiang untuk dijadikan tempat sholat ketika masuk waktu maghrib." Hadis riwayat Bukhari. 3. Keterangan seorang tabi'in, Zir bin Hubaysh. Abdurrahman bin Auf dan Ubay bin Ka'ab melaksanakan sholat dua rakaat sebelum maghrib. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Para sahabat berebut mencari tiang, tujuannya adalah mencari sutroh atau pembatas sholat. Pendapat kedua, tidak ada anjuran sholat qobliyah maghrib. Menurut Hanafiyah, qobliyah maghrib tidak dianjurkan. Yang dianjurkan tetap melaksanakan sholat. Sementara menurut Malikiyah, qobliyah maghrib hukumnya makruh. Di antara dalil pendapat ini adalah 1. Riwayat dari Tawus bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang sholat sunnah qobliyah maghrib. Jawaban Ibnu Umar, "Aku tidak melihat seorang pun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan sholat qobliyah maghrib." Dan Ibnu Umar memberikan rukhsah untuk dua rakaat sesudah asar. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Dari Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak melaksanakan sholat dua rakaat sebelum maghrib. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Pendapat ketiga, sholat qobliyah maghrib hukumnya boleh atau mubah dan tidak makruh, meskipun tidak dijadikan sunnah. Ini merupakan pendapat madhab Hambali. Mereka berdalil dengan pernyataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sholat dua rakaat setelah adzan maghrib, sebelum sholat maghrib. Mukhtar bertanya kepada Anas, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengerjakannya? Kata Anas, beliau melihat kami mengerjakan sholat itu, dan beliau tidak memerintahkan kami, juga tidak melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Pendapat yang benar. Pendapat yang benar, sholat sunnah qobliyah maghrib hukumnya dianjurkan. Hanya saja, statusnya tidak sebagaimana rawatib lainnya. Salat qobliyah maghrib, sunnah biasa. Ibnul Qayyim mengatakan, di dalam Sahihain terdapat riwayat dari Abdullah al-Muzani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, dan beliau katakan di ketiga kalinya, bagi yang mau. Karena tidak ingin dijadikan kebiasaan oleh umatnya. Inilah yang benar, yaitu bahwasanya salat ini hanya salat sunnah biasa, bukan termasuk sholat sunnah rawatib seperti sholat sunnah rawatib lainnya. Zadul Ma'ad. Demikian, Allahu A'lam.